kau berikan padaku masih terasa kecil di bibirku. Pilih untuk apa lagi? Katakan cinta pada diriku yang sangat lama kau sisa. Janganlah kau memaksaku kembali untuk membuka lembaran baru. Racun yang kau berikan pada aku masih terasa getir di lidahku. Racun yang kau berikan